Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa'amma ba'd. Ikhwati billah, rahmatullah. Kita melanjutkan sedikit ke-38 dari Arba'in Nawawiyah. Dia minta memohon sesuatu pasti akan aku beri, wala in ista'adani la'u'idanna, dan jika dia minta perlindungan kepadaku pasti aku akan lindungi, aku jaga. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa terkadang balasan Allah kepada hambanya atau pahala yang Allah berikan kepada hambanya itu berupa si hamba mendapati apa yang dia inginkan. Mungkin dia punya hajat sesuatu, ada keinginan untuk ini atau itu, maka Allah kabulkan, Allah berikan itu yang dia minta. Atau bentuknya pahala Allah itu dengan diselamatkan hamba itu dari kejelekan yang dia takuti. Dari kejelekan yang tidak dia inginkan. Allah selamatkan darinya. Makanya dalam hadis Allah sebutkan la in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta padaku pasti aku beri, wala in sta'adani la u'idanna, kalau dia minta lindung kepadaku pasti akan aku lindungi. Berarti balasan jadi Allah kepada hambanya bisa dalam bentuk kebaikan yang dia minta diberi, atau kejelekan yang dia takuti dilindungi dia dari ini. Hadis jelas menunjukkan kepada kita beberapa faedah penting. Yang pertama, keutamaan para wali Allah. Dan bahaya bagi orang yang memusuhi atau bahkan menyakiti mereka. Karena berarti dia perang dengan Allah. Hadis pula menunjukkan agar orang jadi wali Allah, caranya adalah dengan menjalankan yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan, itu pula mengamalkan yang sunnah-sunnah. Hadis pula mengajarkan bahwa yang paling Allah cintai dari amalan hambanya adalah yang Allah wajibkan atas mereka. Berarti hadis pula menunjukkan Allah punya sifat cinta, mahabbah. Allah mencintai yang Allah kehendaki, mencintai mukminin, mencintai iman, amal soleh, dan Allah pun dicintai oleh mukminin. Hadis pula berarti menunjukkan perbedaan kecintaan Allah terhadap amalan soleh. Sebagian amalan lebih Allah cintai dari yang lain. Karena yang wajib lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Dalam hadis berarti sebagian amalan soleh itu yang lebih Allah cintai dari amal soleh yang lain. Ya berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lain. Mengamalkan amalan-amalan sunnah lain mengkardu sebab sebab penting untuk hamba itu mendapat kecintaan Allah kepadanya, dan itu segalanya. Asyahnu kaita tuhab, inti segalanya bagaimana kamu dicintai Allah. Kalau kamu mencintai Allah itu pengakuan, semua orang bisa. Bagaimana dicintai itu tujuan hidup. Dan mengamalkan amalan sunnah nafilah nabi sebab untuk mendapat cinta Allah. Dan kalau Allah sudah dicintai, kalau sudah mencintai hambanya, maka Allah beri taufik pada pendengarannya, penglihatannya, jalannya, kaki, tangannya. Yang jelas fadilah besar bagi seorang hamba kalau dia menjadi wali Allah, wali Allah. Dan bukan suatu yang sulit untuk menjadi wali Allah. Semakin seorang hamba bertakwa, semakin dia menjadi wali Allah. Semakin dia jaga amalan yang wajib-wajib, semakin menjadi wali Allah. Semakin dia rajin mengerjakan sunnah-sunnah dari Rasul-Nya, semakin dia menjadi wali-wali Allah. Maka tidak benar anggapan sebagian orang bahwa wali itu harus begini, begitu, susah dan sulit, berat dan dicapai, harus puasa sekian hari, harus ritual melakukan ini itu. Ya demikian. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini itu yang telah kita lalui. Mungkin itu yang bisa kita kaji untuk malam ini. Insya Allah kelanjutannya pada pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.